Konsultasi Syariah. Salat sunnah mutlak. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan salat sunnah mutlak? Kapan pelaksanaannya dan apakah amalannya sama dengan salat sunnah rawatib? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu, seperti tahiyatul masjid, dua rakaat seusai wudu, salat sunnah rawatib, dan seterusnya. Sedangkan salat sunnah mutlak adalah semua salat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu, sehingga boleh dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk sholat. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Hukum sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan di setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Waktu terlarang tersebut adalah 1. Setelah subuh sampai matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. 3. Ketika matahari sudah menguning setelah asar hingga matahari terbenam. Allah berfirman, yang artinya, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, karena beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang aku berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah, ayat 16. Keutamaan sholat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi SAW. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudhu beliau dan kebutuhan beliau. Setelah usai, beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu, kataku. Kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain. Sehingga ketika ada orang yang melayani beliau, beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Rabi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi SAW. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah SAW meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak sholat sunnah. Karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin sholat sunnah mutlak. Dalam hadis yang lain, dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari mengatakan, saya pernah bertemu Thauban, budak yang dibebaskan Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepadaku, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga? Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaanku 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali, kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu, dan menghapus 1 kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim. Tingkat keutamaan. Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa sholat sunnah ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Semua sholat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda, berikut rinciannya. Sholat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak, meskipun sholat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan sholat sunnah mutlak antara zuhur dan asar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Demikian yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita imani, sebagaimana yang beliau sampaikan. Allah turun ke langit dunia dengan cara yang sesuai kebesaran dan keagungannya, dan tidak boleh kita hayalkan. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, tata caranya sama dengan salat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus. Sama persis seperti salat pada umumnya. Untuk bilangan rakaatnya, bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana cara salat di malam hari?" Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua salat yang telah Anda kerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk salat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari, bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tanpa duduk tasyahud awal. Demikian, Allahu a'lam.